Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mohon dibuka itunya, depannya dibuka. Didorong. Iya. May yahdillahu fala mudillalah fa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Apa saja menurut Allah yang kecintaan kita ini tidak boleh melebihi dari kecintaan kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Kul in kana aba'ukum, katakanlah jikalau bapak-bapak kalian, wa abna'ukum anak-anak kalian, wa ikhwanukum saudara-saudara kalian, wa azwajukum istri-istri kalian, wa ashiratukum kerabat atau keluarga kalian. Berarti ini cinta apa, Mak? Cinta kepada apa? Keluarga yang terdiri dari bapak, anak, saudara, istri dan kerabat. Wajar apa tidak kalau kita cinta kepada keluarga? Wajar. Fitrah manusia, ya. Fitrah manusia. Dan kita cinta kepada mereka ini sebuah fitrah manusia dan menjadi keharusan. Yang menjadi persoalannya adalah ketika kecintaan kepada mereka ini menjadi-jadi berlebihan sampai mengalahkan kecintaannya kepada Allah, mengalahkan kecintaannya kepada Rasul, mengalahkan kecintaannya kepada jihad fisabilillah ini. Saya lanjutkan berikutnya. Jika wa amwalun iktaraftumuha, begitu juga harta yang kita cari, wa tijaratun takhshawna kasadaha. Cinta apa ini, Pak? Cinta kepada harta, ya. Yaitu harta yang kita upayakan selama ini, kita gemi banget, kita cinta banget, ya. Kita cinta banget. Kemudian berikutnya juga pekerjaan kita, ya. Pekerjaan kita, wa tijaratun takhshawna kasadaha. Pekerjaan kita, perdagangan yang kita khawatirkan akan kerugiannya, ya. Wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal, ya. Tempat di mana kita berada yang kita cintai, ahabba ilaikum minallah, lebih dicintai daripada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi dan jihad di jalannya, fatarabbasu, kata Allah, maka tunggulah saatnya. Apa artinya di sini? Ketika kecintaan kita sebagai seorang mukmin kepada keluarga, kepada harta, kepada tempat bisnis kita, kepada tempat tinggal kita, melebihi daripada kecintaan Allah dan Rasulnya, ya, Allah dan Rasulnya, ya, maka ketahuilah, ya, ketahuilah kita sesungguhnya sedang berada di garis yang sedang menyimpang dari garis kebenaran. Karena cinta kita sedang cinta yang tidak sejati, atau cinta kita ini kepada sesuatu yang bisa hilang. Cinta kita kepada cinta yang hilang. Yang hilang itu apa? Keluarga bisa hilang. Yang hilang itu apa? Harta bisa hilang. Yang hilang itu apa? Tempat bisnisnya bisa hilang. Nah, maka semangat untuk dibawa, semangat hijrah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang harus kita bawa, itu berarti meninggikan kepentingan agama kita, urusan kebersamaan kita, daripada kepentingan pribadi kita, daripada kepentingan keluarga kita, daripada kepentingan terhadap bisnis kita maupun yang lainnya. Belakangan ini di Solo, karena mulainya Car Free Day itu ada di Solo, itu pengajian Ahad pagi yang sudah begitu banyak, ya, di salah satu tempat di Solo itu berkurang. Setelah dicek-cek, ternyata, ya, ternyata orang itu kemudian mereka ikut Car Free Day, kemudian ikut dagang di situ, sebab kalau tidak, apa ini, sebab kalau itu dihilangkan kesempatannya jadi tidak ada, ya, kesempatannya jadi tidak ada. Pertanyaannya, apakah dengan demikian dia tidak akan mendapat rezeki dari arah lain? Jawabannya, Allah pasti akan memberi rezeki dari jalan yang lainnya. Dengan pengorbanan kita itu, ya, sebagaimana orang-orang tadi, fukara tadi, ya, fukara tadi berkorban untuk hartanya, berkorban tempat tinggalnya, itu kemudian yajid fil ardi muragaman kathirau wasa'ah. Allah akan kemudian membentangkan rizkinya yang sangat banyak, ya, wasa'ah, dan berbagai keleluasaan akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang mau berkorban. Jadi inti daripada berhijrah ini sesungguhnya mulai berani berkorban untuk kepentingan dirinya. Jalan tengahnya kalau begitu, ya, jalan tengahnya kalau begitu, sesungguhnya kita ini juga membutuhkan kegiatan refreshing, kita ini juga membutuhkan kegiatan berbisnis, kita juga membutuhkan kegiatan olahraga yang itu dikemas dalam apa yang diistilahkan dengan Car Free Day itu juga dibutuhkan. Tapi kita mengikutinya itu setelah, ya, setelah kita mendapatkan asupan, siraman rohani, duduk untuk kepentingan agama kita dan kepentingan dunia kita. Kita pengen tanya, setuju apa tidak caranya begitu? Setuju apa tidak? Ya, saya berharap ini nanti tidak berkurang. Ya, tidak berkurang seperti di Solo, ya, ya, tidak berkurang, sebab menggiurkan sekali, ya, kalau kita ini jualan di Car Free Day karena lagi banyak orang, itu jualan apa saja itu bisa laku. Nah, disinilah letaknya, ya, letaknya kita ini. Nah, maka coba kita angkat persoalan ini mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi, sebab kalau kita ini sudah berkomitmen bersama untuk kepentingan seperti ini, ya, tidaklah dia keluar, tidaklah dia pergi dari majelis seperti ini kecuali dia minta izin terlebih dahulu kepada pimpinannya. Surat An-Nur ayat 62. Idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Tidaklah pergi meninggalkan tempat seperti ini yang sudah kita sepakati ini sampai dia meminta izin. Ya. Fa idasta'danu kalibadi sa'nihim. Apabila di antara kita ini ada yang minta izin, ya, untuk sebagian urusan dia. Saya ulang, sebagian urusan dia loh ya, kata Allah. Bukan seluruh urusan dia, sebagian urusan dia karena berbenturan. Maka kata Allah, fa'dan liman syi'ta. Berikan izin itu bagi siapa yang engkau kehendaki. Fastaghfir lahum, dan mintakan ampun bagi orang yang minta izin tadi. Memangnya ada kurang apa kok dimintakan ampun? Kenapa orang yang sudah minta izin dimintakan ampun itu kenapa, Pak? Ya? Kenapa? Orang yang sudah minta izin, surat ke-24 ayatnya 62. Kok dimintakan ampun kenapa? Jawabannya, orang tersebut itu sedang berpikir untuk kepentingan pribadinya mengalahkan untuk kepentingan apa ini? Bersama. Yang minta izin aja itu suruh mintakan apa ini? Ampun. Berarti yang tidak minta izin? Yang tidak minta izin gimana, Bu? Ya, Ibu kalau tidak masuk dalam forum seperti ini biasa minta izin apa tidak, Bu? Oh, belum biasa nggih. Apa memang karena tidak ada kepemimpinan di tempat kita ini? Kita sudah tetapkan kan, sudah dibikin halaqah-halaqah, kelompok-kelompok ya. Maka pimpinan kelompok itu sebelum masuk ke tempat seperti ini, dia kemudian ngecek. Datangnya lebih awal, ngecek ini sahabat kami yang sudah masuk itu siapa. Nanti laporan kepada pimpinan yang lebih tinggi. Yang izin siapa itu, pimpinan yang lebih tinggi itu hanya minta yang dari pimpinan kelompok tadi. Ya, pimpinan kelompok tadi. Kata Allah, orang yang tidak minta izin itu adalah orang yang tidak punya iman katanya. Ya. Orang yang tidak punya iman. Ya. Kemudian kita lihat coba. Kita lihat. Ya. Innal ladhina yasta'dhinunaka ulaikal ladhina yu'minuna billahi wa rasulihi. Orang-orang yang meminta izin kepada kamu, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kebalikannya yang tidak minta izin. Ya. Nah, pada ayat 63-nya itu singkat dasarnya, kita dalam majlis bersama seperti ini untuk kepentingan agama dan untuk kepentingan dunia kita. Agama dan dunia kita ini, kepentingan bersama seperti ini, kita tidak boleh ada yang blirit. Kertas blirit, Pak? Blirit. Blirit niku nggih nglimpekke sithik-sithik lunga terus cul ilang. Niku mboten mboten itu. Nah, disinilah letak komitmen kita, kesetia kawanan kita yang dimulai dari yang kecil-kecil seperti ini. Dimulai dari yang biasa-biasa seperti ini, nanti dalam urusan-urusan yang besar, urusan-urusan yang membutuhkan pengorbanan yang lebih tinggi, maka kemudian kita sudah memiliki kesetiakawanan sosial. Ya. Inilah yang dimaksud orang-orang fakir tadi berani berkorban. Ya. Dan itulah yang termasuk yang dicontohkan oleh Nabi, pengorbanannya itu adalah berkorban terhadap tanah airnya, ya, berkorban terhadap tanah airnya. Jadi kesimpulannya, ya, contoh dari hijrah Nabi ini ada tiga, ya, kesetiaan yang dilakukan oleh sahabat dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa hijrah tersebut. Apa saja itu? Yang pertama adalah wafa'ur rasul li ashabihi, kesetiaan rasul kepada sahabatnya. Kesetiaan rasul kepada sahabatnya. Itu jadi ternyata harus dimulai kesetiaan itu dari yang atas dulu, ya. Top down, dari atas menuju ke bawah. Maka bagi bapak-bapak yang kebetulan sudah bertengger, memiliki anak buah, gitu ya, memiliki orang-orang yang bekerja dengannya, maka ciptakanlah kesetiaan itu dimulai dari atas, ya. Bukan dari bottom up. Kita yang menuntut anak buah kita ini apa nih? Setia, sementara bapak buahnya enggak pernah setia. Anak buahnya setia banget, tapi bapak buahnya mengingkari kesetiaan. Kesetiaan itu harus mutabadil, ya. Kesetiaan itu harus mutabadil. Lihat dalam kaidah ini. Jadi yang dituntut, mari kita lihat tulisan yang kedua itu, maka yang dituntut kesetiaan yang timbal balik, ya, timbal balik, ya. Mencintai orang tersebut karena Allah, kemudian mencintai karena kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang nanti mengikatkan apa ini, hati yang kita miliki. Jadi mulailah kesetiaannya itu seperti yang dalam doa itu, ya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik. Wahai Rabb, sesungguhnya Engkau tahu bahwa hati ini telah berkumpul atau bersatu, ya, bersatu ala mahabbatik, untuk mencintaimu. Wal taqat ala ta'atik, bertemu dalam rangka ketaatan kepada kamu. Wa tawahhadat ala nusrati syariatik, dan telah menyatu hati kami ini untuk membela agamamu. Saya ulang, intinya itu ada tiga tadi, ya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik. Kami ini sekarang ini berkumpul, bertemu itu lantaran karena cinta kami kepadamu, ya Allah. Wal taqat ala ta'atik, dan kami itu bisa bertemu seperti ini lantaran, ya, lantaran kami ini dalam rangka menuju ketaatan kepadamu. Yang tadi karena cintanya kepada Allah, yang kedua karena apa, Pak? Ketaatan. Yang ketiga, wa tawahhadat ala nusrati syariatik, dan hati kami ini bersatu, ya. Bersatu lantaran dalam rangka membela agamamu. Ya. Maka kalau terkumpul tiga hal ini, bercinta karena Allah, kemudian bertemu karena ketaatan kepada Allah, dan bersatu karena membela agama Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wasikillahumma rabitataha, maka tautkanlah hati kami ini, ya, sangat kuat. Wa addim wuddaha, dan ikatkanlah, langgengkanlah kecintaan kami ini. Wahdiha subulaha, ya, wahdiha subulaha, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu, isilah dada-dada kami ini, ya Allah, dengan cahayamu yang tiada akan redup, ya, dengan cahayamu yang tiada akan redup, ya. Bifaidil imani wa jamilut tawakkuli innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, disitulah letaknya kesetia kawanan, berteman yang sejati itu harus dilandaskan pada tiga tadi, Pak. Satu, saya ulang, kecintaannya itu tidaklah mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kedua, bertemunya kita, bertemu secara fisik seperti ini, itu tidak lain dalam rangka untuk membangun ketaatan kepada Allah. Ya. Maka saya bisa memastikan pertemuan-pertemuan atau kelompok-kelompok yang tidak dalam rangka menuju kepada ketaatan Allah itu adalah pertemuan yang sia-sia, pertemuan yang tidak mendatangkan manfaat. Ya, kongko-kongko atau geng atau gerombolan atau apalagi yang tidak jelas. Ya. Maka kalau kita ini bertemu, ya bertemunya dengan orang-orang yang pengen melakukan ketaatan kepada Allah. Bertemunya dengan orang-orang yang mau memperjuangkan syariat Allah. Maka kepada kita disuruh bersabar kepada orang-orang yang waktunya itu untuk itu, ya, untuk tiga hal itu, untuk kecintaan karena Allah, untuk ketaatan kepada Allah, dan untuk pembelaan agama Allah. Surat Al-Kahfi ayat 28, ya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum. Sabarkanlah kalian bersama orang-orang yang hari-harinya itu menyeru kepada Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Prioritaskan itu dulu baru yang lainnya, ya. Jadi pertemuan yang untuk ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, dan pembelaan agama Allah itu utamakan terlebih dahulu daripada bertemu yang lainnya. Di Car Free Day itu ya pertemuan dengan orang lain, tapi dia belum tentu pertemuannya untuk tiga hal ini. Malah ada yang datang ke Car Free Day itu tujuannya adalah cuci mata. Cuci apa ini? Cuci mata. Cuci mata itu ya daripada tidak apa ini, suka lihat apa ini, wanita-wanita yang kebetulan kalau jam olahraga itu pakaiannya di atas apa ini, bisa bayangkan itu apa iya seperti itu bertemu dalam rangka taat kepada Allah, sedangkan bertemunya saja, niatnya saja itu mau lihat cewek-cewek yang apa ini, pakaiannya itu di atas lutut, ya, pakaiannya di atas lutut. Ini juga persoalan yang kita hadapi. Nah, maka harus ada timbal balik, ya, timbal balik yang ada pada kita semua. Saya lanjutkan berikutnya adalah wafa'us sahabah lir rasul. Timbal balik yang berikutnya, akibat dari kesetiaan yang atas tadi, ya, maka ada kesetiaan para sahabat terhadap Rasul, sehingga ketika dimobilisir untuk berangkat, ya, itu harta ditinggalkan, rumah ditinggalkan, keluarga ditinggalkan. Itu kalau tidak memiliki kesetia kawanan sangat tidak mungkin, ya, sangat tidak mungkin. Inilah yang perlu dibangun, kesetia kawanan itu dalam ketaatan kepada makhluk, yaitu la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Artinya kalau ada makhluk yang sama-sama makhluk, sama-sama sebaya kita, sama-sama manusia, tapi dia mengajak dengan kebaikan, maka kita wajib membangun kesetiaan dengan mereka ini. Wajib membangun kesetiaan dengan sahabat-sahabat ini. Ya, berikutnya yang ketiga itu adalah wafa'us sahabah ba'duhumul ba'd bainal muhajirin wal ansar. Yaitu pertautan kesetiaan antara sahabat satu dengan sahabat yang lain. Dibentuk dalam apa? Antara muhajirin dan ansar tadi. Mari kita kembali kepada ayat yang kita baca pertama tadi, ya. Yaitu pada surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Ya, tadi sudah kita baca ayat 8-nya. Ayat 8-nya berkisah tentang orang-orang fakir. Fakir di sini dalam arti khusus ya, fakir dari kalangan muhajirin. Kenapa? Karena orang-orangnya itu waktu di mana ini, di Mekah, itu orang-orang yang punya pekerjaan, punya rumah, punya penghasilan, punya keluarga, orang yang mapan semua, ya, memiliki kemapanan di dalam kehidupannya. Tapi oleh Allah disebut dengan orang fakir. Bagaimana orang-orang yang tinggal di dalam kota Madinah terhadap orang fakir dalam arti khusus ini, ya, orang fakir dalam arti khusus ini, bagaimana mereka ini? Walladzina tabawwa'u ad-dara. Mari kita lihat ayat 9-nya. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Orang-orang yang tinggal di dalam kota Madinah disertai dengan keimanan yang telah terbangun sebelumnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka ini cinta banget, senang banget dengan orang-orang yang berhijrah menuju ke Madinah, tinggal di Madinah. Padahal ini adalah kalau diistilahkan namanya tamu tak diundang, ya. Datang dengan, boleh jadi dengan keluarganya, tanpa membawa apa-apa dan tinggal di situ. Bayangkan, itu kita harus mengorbankan, yang di kota Madinah itu sahabat Ansar itu harus mengorbankan tanahnya, mengorbankan makanannya dibagi dua, mengorbankan tempat pekerjaannya, mengorbankan, termasuk mengorbankan istrinya. Bayangkan, dalam sebuah kisah yang punya istri dua, ya, itu dicerai satu dan dikasihkan kepada sahabat yang datang dari Ansar. Kalau punya satu dikasihkan enggak? Ya enggak, satu kok. Nah, makanya saran saya kepada bapak-bapak, punyanya dua dulu baru nanti dikasihkan. Gitu ya, dikasihkan. Nah, kalau pengen mempraktekkan ini gitu ya, pengen mempraktekkan ini itu dimulai dengan nikah dua dulu baru nanti berbagi dengan sahabat yang lain gitu ya. Berbagi dengan sahabat yang lain. Nah, wala yajiduna, ini karakternya, Pak. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak, ya, mendapati di dalam diri mereka hajatan, pamrih apapun. Mimma utu, atas apa yang dia berikan kepada sahabatnya. Betul-betul tulus. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ini tidak membutuhkan balasan terima kasih walaupun minta jasa yang lain. Kami betul-betul tulus. Inilah yang disebut dengan kesetiaan. Itu bisa terjadi kalau didasari pada tiga hal tadi, Pak. Saya ulang, kecintaannya karena Allah. Yang kedua, bertemunya karena ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, bersatunya dalam membela agama Allah. Selain itu, semua ada pamrihnya, ya. Selain itu, semua ada pamrihnya, semua ada maunya, semua ada udang di balik bakwan. Itu pasti. Semua itu pasti ada maunya. Pengen bantu, itu mesti ada maunya. Kalau tidak karena tiga hal ini tadi, maka ciptakanlah kesetia kawanan itu hanya berdasarkan tiga hal ini, ya. Hanya berdasarkan pada tiga hal ini, ya. Kalau ada calon bupati yang bagi-bagi sembako, pamrehnya apa, Pak? Pilih. Itu mesti, sudah. Nanti kalau sudah pilih, sudah terpilih, apa dia bagi sembako lagi? Enggak. Lah jenengan niku lho geleme dikibulin karo calon apa ini? Nah, itu cuman dikai sogok ngono, engko pilih, aku pilih. Begitu, itu yang jadi masalahnya. Semua ada pamrehnya, ada maunya. istilah kerennya itu no freelance, tidak ada makan siang gratis. Jadi kalau ada yang pengen ajak makan Anda, mesti ada maunya. Tapi kalau berdasar pada tiga hal tadi, saya ulang-ulang, ini penting tiga hal itu. Pertama, kecintaannya karena Allah, ya. Yang kedua, bertemunya karena ketaatan kepada Allah, untuk berlaku taat kepada Allah. Dan yang ketiga adalah bersatunya kita itu dalam rangka membela agama Allah. Maka budaya yang sudah dilestarikan di pengajian kita ini, ya, kita ini ada kumpulan sehari 1000 saja atau infak yang kita miliki untuk kesetia kawanan sosial, itu sangat luar biasa, sangat membuat arti yang sangat tinggi sekali, ya. Karena bantuan itu jadinya tidak ada pamrih, ya. Tidak ada pamrih, tidak ada maunya, tidak ada inginnya. Jadi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak mendapati keinginan apapun dari apa yang dia datangkan untuk saudaranya. Bahkan, ya, bahkan saya tambahi ulangi, bahkan para sahabat Ansar ini melebihi dari kenyataannya. Apa itu? Ini yang disebut dengan kesetiakawanan yang sejati luar biasa. Apa itu cirinya? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan atas saudaranya daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam keadaan kesusahan, ya. Walaupun mereka dalam keadaan kesusahan. Ini kalau nanti dilihat di dalam tafsirnya, ada sebuah kisah yang menyebabkan turunnya ayat ini, yaitu ketika Nabi itu, ya, Nabi itu kedatangan tamu, lalu kemudian tidak mendapati apa ini untuk menjamu tamu tersebut. Lalu kemudian Nabi mengumumkan kepada sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamu saya. Langsung itu apa ini sahabat Ansor itu tunjuk jari, ya. Tanpa mikir-mikir ngomai dhewe iki duwe panganan apa ora. Wis pokoke langsung napa niku tunjuk dulu. Langsung digawa mulih tamunya Rasul itu sampai di rumahnya, agek tekok bojone. Ya. Panggilannya ya tentu, wahai istriku, duwe panganan ora. Ya. Tiba itu ora duwe panganan. Ya, bayangkan, wis kebacut digawa, ternyata ora duwe panganan. Kata istrinya, kami malam ini, sore ini tidak punya makanan illa kutus sobi, kecuali makanan untuk anak-anak. Ya, kalau di kita ya serelak, gitu. Yang bongso alus-alus gitu ya serelak. Ya. Oke, kalau begitu, ya kalau begitu diadakanlah perjamuan pada malam itu dengan menu utamanya adalah serelak tadi. Gitu. Caranya bagaimana? Karena jumlahnya itu sedikit, jumlahnya oleh sedikit, perjamuannya dilakukan ketika malam sudah tiba, ya tak? Kemudian piring disediakan dua, ya. Jadi tamunya sama apa ini tuan rumahnya plus sendoknya, ya, plus apa ini sendoknya. Kemudian setelah itu malam tiba. Kemudian lampu dimatikan, serelak yang cuman sedikit tadi diletakkan di tempat tamunya dan tuan rumahnya itu dalam keadaan piring kosong. Dalam keadaan piring kosong. Kira-kira wani ngoten niku napa mboten, Pak? Nah, saya kira di kita enggak kebangetan gitu banget ya. Ya, di kita ini kan masih muda. Kalaupun enggak ada panganan babrablas langsung nyang kebon digokke rampetan terus digudangke gitu ya, long londo apa-apa gitu terus jadikan itu sudah jadi makanan. Mesti bisa. Tidak akan se apa ini separah ini. Tapi inilah gambaran yang orang yang mengutamakan sahabat yang lain daripada kepentingan dirinya. Semalam suntuk itu keluarga sahabat itu wanat wibutu nana. Kami kemudian melipat apa ini perut-perut kami dan kami tidak makan apa-apa untuk kepentingan saudara kami. Lalu dari situlah turun ayat yang mengabadikan tentang kehebatannya kesetiakawanan. Sebab apa? Wa mayyuqa sukha nafsihi, ini kaidahnya. Mari kita lihat. Wa mayyuqa sukha nafsihi, siapa saja yang dijaga dari sifat kekikiran. Apa arti dari sifat kekikiran ini? Sifat yang kita ini pelit, medit, metitit. Terus napa melege istilahnya? Napa? Cetil, metitil. Terus napa melege? Itu semua terjaga dari itu. Ketahuilah maka orang itu calon orang sukses. Saya ulang kaidahnya. Wa mayyuqa sukha nafsihi. Silakan nanti ditulis ya. Kalimat ini kaidahnya. Jadi siapa yang terjaga di dalam dirinya dari sifat kekikiran, maka itulah calon orang-orang sukses. Ya. Calon orang-orang sukses. Calon orang kaya, calon banyak teman, calon banyak apa ini peluang, calon banyak rezeki, calon sukses hidupnya itu harus dimulai dari terhindarnya diri kita dari kekikiran. Ya. Terhindarnya diri kita dari kekikiran. Mudah nyahnyoh. Ya, tidak terlalu apa nih? Pamrih banget dengan harta yang kita miliki, ya. Gampang untuk apa ini? Mengeluarkan, ya. Tidak berpikir panjang, ya. Karena ternyata kaidah yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Rasul pernah bersabda begini, "Ibghuni al-fuqara au ibghuni ad-du'afa, carikan olehku orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah. Kenapa kok berteman dengan orang yang lemah? Kata Rasulullah, fa innama tungsoruna wa turzakuna bidu'afaikum, kalian itu akan ditolong tentu di saat-saat kita sulit itu ditolong oleh Allah, wa turzakun, dan dialiri rizki lantaran Anda berteman dengan mereka ini, ya. Berteman dengan mereka. Jadi prinsip dasarnya itu harus menjadi sakho yang mudah dermawan, mudah mengasih kepada orang lain. Karena itu menjadi apa ini? Menjadi bagian dari kemuliaan. Rasul pernah menyebutkan begini, absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wasallu fil laili wan nasu niyam. Paling tidak ada 4 yang dibangun dalam kesetiakawanan itu mudah untuk menyapa dengan salam dulu. Enggak usah orang lain yang salam dulu. Yang kedua, ya, mudah berbagi makanan. Wa'atimu to'am. Mudah banget ngajak traktir ke, ngajak mangan, ini segala macam itu gampang, ya. Yang ketiga, mudah bersilaturahmi, ya, mudah bersilaturahmi, wasilul arham. Yang keempat, wasallu fil laili wan nasu niyam, bawalah teman-teman setia Anda itu di waktu sholat malam di saat manusia sedang tidur, yaitu mendoakan saudaranya bil ghaib, ya, saudaranya itu enggak ngerti kalau sedang didoakan oleh kita dan kita tidak ada pamrih apapun terhadap apa ini saudara kita. Wah, itu kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dengan selamat. Hadis rawahu Abdullah bin Salam. Pokoknya lam-lam semua gitu ya. Nah, ya, ini adalah contoh kesetiakawanan yang kita mulai dari tempat tersebut. Ya, kita lanjutkan. Coba kita lihat, inilah salah satu contoh ruh pengorbanan. Ruh hijrah itu seperti yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sahabat Nabi yang konglomerat, ya, yang banyak hartanya ini diabadikan perilakunya, sikapnya dipuji oleh Allah, bahkan disematkan, ya, disematkan sikap dan perilakunya itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Luar biasa manusia ini, karena dia dipuji oleh Allah atas sikapnya. Sikap yang kaya apa kok kemudian dia dipuji oleh Allah sehingga dimasukkan di dalam apa ini? Kitabnya ini, agar menjadi contoh bagi manusia-manusia yang lainnya. Nah, tersebut dalam kisah, ya, tersebut dalam kisah ini, beliau ini adalah seorang yang kaya raya, bisnisnya itu besar, ya, besar, kemudian memiliki apa ini, kekuatan keuangan yang sangat apa ini, besar sekali. Ya. Beliau agak terlambat hijrahnya. Ya. Kenapa terlambat hijrahnya? Tidak apa-apa, lantaran karena sedang menata-nata apa ini, hartanya yang begitu banyak, dititip-titipkan, ditata dan segala macam. Itu terlambat ini ku wajar. Kalau jenengan sing ora duwe bondo, konglomerat itu nek diajak untuk ora sigat-sigat, ya itu jenenge napa niku? Ya kita berarti sedang apa ini, ada beban tertentu lebih menyukai atas apa ini, dunianya atas daripada kepentingan agamanya. Ya. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Ketika sudah selesai, dia pun kemudian berangkat. Sampai di luar kota Mekah, dihadanglah sekawanan kelompok yang hanya memberi dua opsi saja, dua permintaan saja. Anda kembali ke Mekah berdagang, kami lindungi perdagangan Anda, harta Anda kami lindungi, pokoknya kami bersama kami. Atau Anda tetap nekat menuju ke Madinah, ya, mengikuti keinginan kamu itu dengan catatan seluruh hartamu diserahkan kepada kami. Boleh, tapi Anda harus serahkan kepada kami. Ya. Ternyata hadirin semua, ternyata sahabat yang kemudian dipuji oleh Allah ini adalah dia lebih memilih opsi yang kedua tadi, yaitu menyerahkan seluruh hartanya yang ada di kota mana? Mekah, ya, di kota Mekah, dan dengan kompensasi dia dibiarkan tanpa apa-apa datang ke Madinah menemui kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah deal seperti itu, ya. Sebab kenapa sampai dipuji itu karena dealnya itu tanpa perhitungan yang berlebihan. Langsung saya milih opsi kedua. Itu kalau yang bilang seperti itu, ya, yang bilang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu kalau digambarkan, ya, walaupun tidak sama, itu seperti kalau Al-Bakri, Bakri Group itu yang mau nyalon jadi presiden itu yang ngomong, bukan yang kita. Yang kita kan kembang kempis, nanti apa-apa. Itu ngomongnya mereka, itu ngomongnya demikian, yaitu dia menyerahkan seluruh hartanya. Ya. Kalau Bakri kan menyerahkan hartanya, membantu rakyat yang miskin-miskin, membuat usaha, ada maunya enggak, Pak? Ada. AR apa, Bu? ARB itu ada maunya, ya maunya supaya nanti dia bisa dipilih jadi presiden. Nah, kalau yang ini tidak, seluruh hartanya itu silakan nek mau pakai. Yang penting kami dibiarkan untuk menuju ke lah. Seperti inilah yang disebut dengan orang fakir dalam arti khusus. Semenjak deal itu tadi, maka turunlah ayat wa minan nas, ada di kalangan manusia, mayyashri nafsahu ibtigha amardatillah, ada orang yang menjual, ya, menjual jiwanya, menjual dirinya dalam rangka mencari keridhaan Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ya. Allah mencintai, menyayang kepada hamba-hambanya. Jadi jangan khawatir. Maksudnya kalimat akhir ini jangan khawatir. Di balik pengorbanan Anda itu, Allah masih mencintai kepada hamba-hambanya. Allah akan bukakan pintu-pintu rizki yang lain yang nanti bisa diperoleh di tempat lainnya. Dasar memang talentanya itu pengusaha. Ya. Talenta itu sudah pengusaha. Nek tangan ini ku, napa niku? Tangan pengusaha niku bergerak sedikit nanti metune duit. Lah tangan jenengan nek bergerak sedikit metune napa, Pak? Nah, niki nek tangane Abdurrahman bin Auf itu lagi gerak sedikit nih, langsung itu duit. Suhaib bin Sinan Aruni itu bisa mengoptimalkan apa ini? Potensi yang ada di Madinah untuk dirubah menjadi uang kembali. Wong Desar memang uteknya itu memang sudah utek bisnis, tangannya itu tangan, talentanya itu talenta bisnis. Beda dengan kita yang kalau kita ini bisnis rugi terus. Modalnya modal madul, tidak karuan gitu ya. Nah, ini harus dicoba diberikan latihan. Apalagi kalau yang sudah punya bibit-bibit seperti itu, ternyata kok gampang, berkorban saja. Nanti selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita ini. Begitulah kesetiakawanan itu dibangun. Tanpa ada pengorbanan, maka tidak ada kesetiakawanan. Tanpa ada isar, mengutamakan sahabat yang lain, maka kesetiakawanan kita tidak akan terjadi dengan yang sejati. Tidak sejati pertemuan kita ini. Tanpa ketaatan kepada Allah, tanpa kecintaan kepada Allah, dan tanpa kepentingan untuk menolong agama Allah, maka pertemuan apapun, berkumpul apapun, bertindak apapun, itu tidak ada manfaatnya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita bangun komunitas yang sudah ada kita ini untuk membangun kesetiakawanan di tengah masyarakat kita, agar kita bisa mengambil, memperoleh kemenangan sebagaimana yang diperoleh oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.